Wayakunu Zaidan ala salasa. Di sana ada yang lain. Ya, enggak mesti dia itu pada bahasa ajamnya sebagai apa? Isim. Boleh juga pada bahasa ajamnya sebagai isim jenis ya. Bukan alam. Tapi ketika dia dipindahkan langsung digunakan sebagai apa? Alam. Sebagai alam. Ya. Kemudian Nuh Lub Munsharif atau Al-Munsharif. Dia ajamiyah atau Arabiyah? Ajamiyah kenapa? Munsharif? Karena dia kurang dari tiga huruf itu. Nuh, Lub. Dia terdiri dari tiga huruf. Iya. Iya. Ada pertanyaan yaitu Ustaz, bagaimana dia munsharif atau tidak? Ustaz munsharif ya. Meskipun dia ajamiyah. Kenapa? Karena dia bukan alam, isim jenis. Bukan sifat, bukan alam, isim jenis. Yutlak alal mu'alim. Digunakan untuk mu'alim. Semua mu'alim, yasluh an yuqol Ustaz. Saya kita baca bahasan berikutnya tentang sifat. Ada soal sebelum kita lanjutkan? Ada pertanyaan? Ada soal? Terkait bahasa yang telah lewat? Silakan. Enggak ada? Uzair ada khilaf tadi, ada dua qaul. Ada yang mengatakan dia munsharif, itu pada kiroh kita Uzairun ibnullah. Yang lain mengatakan awal munsharif karena menganggapnya ajam, dari bahasa ajam. Ya, alal qaulain. Wa amma sifatu John. John ajam itu. Gimana? John gitu. Terdiri dari berapa tulisannya itu? Kayak apa tulisannya? Pokoknya ajamiyah kalau dia terdiri dari tiga huruf, apakah tengahnya muharrak ataupun sakin, maka dia apa? Yang roji? Munsharif. Iya. Yeah. John, jim, wawu, nun. Jonun. Jonan. Jonin berarti. Atau ada haknya di situ? Enggak ada kan? Wa amma sifatu fatamna'u sarfa ma'a thalathati asya'a. Adapun sifat sudah selesai dari kita pembahasan tentang al-alam. Di mana dia al-alam menghalangi isim dari sarf bersama apa saja? Al-alamiyah menghalangi isim dari sarf bersama apa saja? Al-adl. Terus ziyadah al-alif an-nun. Iya, wasnul fi'al terus tarkib. Oh cuma masih ada lagi satu lagi apa 6 kan atau 5? 6 tadi sudah ta'nits ya ma ta'nits. Sekarang asifah wa amma sifah fatamna'u sarfa ma'a thalathati asya'a. Adapun sifat maka dia menghalang isim dari sarf bersama 3 perkara, bersama 3 hal. Yang pertama al-adlu, adil. Apa itu adil? Masih ingat khurujul ismi an siyaghatihi al-asliyah, keluarnya isim dari bentuk aslinya. Iya. Kama taqaddama fi matna wa thulatha, sebagaimana yang telah lewat pada contoh matna wa thulatha dan seterusnya. Sampai berapa yang paling sahih? Sampai 10 ma'syar. Ma'syar. Iya. Boleh wazannya maf'al atau fu'al. Iya. Uhad sampai usyar. Mauhad sampai ma'syar. Itu sifat. Wa ma'al alifi wa nun, juga sifat menghalangi isim dari sorof bersama alif dan nun. Alif dan nun. Bisharti an takuna sifatu ala wazni fa'lan, dengan syarat agar sifat berada pada wazan fa'lan. Bi fathil fa', dengan memfathah fa'nya. Fa'lan bukan fu'lan atau fi'lan atau iya. Wala yakunu muannatsuhu ala wazni fa'lanah, dan agar muannatsnya tidak pada wazan fa'lanah. Jadi sifatnya di atas wazan fa'lan untuk muzakkar, dan muannatsnya jangan fa'lanah. Kalau muannats yang fa'lanah maka dia munsharif. Nahu contoh sakron, fa inna muannatsahu sakra. Sakron muannatsnya adalah sakra. Apa mana sakron? Seorang laki-laki yang mabuk, sakro, wanita yang mabuk. Wa nahu, dan contoh nadman munsharif. Wawunya apa di sini? Wawu istinafiyah. Wa nahu nadman munsharif. Ataupun contoh nadman munsharif. Meskipun dia ada ziyadah alif dan nun. Kenapa? Li'anna mu'annasahu nadmanah. Nadmanun munsharif dia. Karena mu'annasnya nadmanatun. Nadmanatun. In kana minal munadamah. Jika ini diambil dari kata al-munadamah. Apa munadamah? Maknanya? Nadman itu mengandung dua makna. Ya. Yang pertama, nadman orang yang menyesal. Yang kedua, apa? Teman minum. Teman minum. Ya. Di sini munadamah teman minum. Ya. Nanti akan kita baca pada syarah. Wa ma'a waznil fi'li, juga sifat menghalang isim dari sharaf bersama wazan fi'il, bi syarti an takuna ala wazni af'al, dengan syarat dia berada pada wazan af'al. Wa alla yakuna mu'annathu atta, dan juga agar mu'annathnya tidak dengan ta. Nahu ahmar, fa inna mu'annathahu hamra, contoh ahmar, mu'annathnya hamra bukan ahmarah. Wa nahu armal, wawunya juga sama istinafiyah atau ibtidaiyah. Dan contoh armal munsharif. Munsharif meskipun dia sifat berada pada wazan af'al. Kenapa? Li'anna mu'annasahu armalatun, karena mu'annasnya armalatun dengan ta. Wa yajuzu sarfu ghairil munsharif litanasub ka qira'ati nafi', boleh juga kita mensharf, mentanwin isim yang tidak munsharif untuk tujuan tanasub, menyelaraskan. Ya, ka qira'ati nafi', seperti qira'ah nafi'. Salasila wa qawariro. Ya, salasila aslinya apa? Munsharif atau munsharif? Ha, salasila wa ghalala ya. Salasila wa ghalalan. Munin qawariron. Qawariron. Ya, nanti akan ada rinciannya insyaallah. Enggak usah kita bahas. Walid darurah, boleh juga kita mensharif isim yang ghairu munsharif ketika darurah. Darurah syi'riyah. Baik, kita baca syarahnya. Wa amma sifatu al-mu'tabaratu fi ma'i sharf wa huwa kaunu al-ismi dalan 'ala dhatin mubhamah bi'tibari ma'nan mu'ayyanin huwa al-maqsud ka'ahmar. Adapun sifat yang dipandang, dianggap bisa menghalangi isim dari sharf adalah agar isim itu menunjukkan kepada zat yang mubham, masih umum, belum tertentu. Kita sudah pernah singgung tentang makna apa? Isim. Apa itu? Al-ma'na al-qa'im li-ghairih, makna yang tegak untuk yang lainnya. Sifat. Sifat yang dianggap di sini yang bisa menghalangi isim dari sharaf adalah agar isim tersebut yang mengandung makna sifat tadi, dalan ala zat mubhamah, dia menunjukkan kepada zat yang mubham, masih umum. Bi'tibari ma'nan mu'ayyanin huwal maqsud, zatnya sifatnya masih mubham. Jika memandang kepada makna tertentu, yang itulah yang dimaksud darinya. Nanti kita terapkan definisi ini dengan contoh. Seperti ahmar. Fa'innahu dalun ala zat. Ahmar ini menunjukkan kepada zat. Ahmar, apa artinya? Yang berwarna merah. Iya. Ini menunjukkan ahmar kepada zat. Apabila memandang makna ini, maksud dari ahmar itu humroh, merah. Ahmar itu menunjukkan kepada zat. Apabila memandang kepada maksud yang dimaukan darinya, yaitu humroh, merah. Ya kan? Merahnya ini zat. Iya. Sedikit bisa difahami nih. Jadi ahmar adalah menunjukkan kepada zat apabila kita melihat kepada makna ini, maksud yang dimaukan dari apa? Ahmar itu humroh. Itu zat. Ya. Apabila melihat kepada makna yang dimaukan dari ahmar itu humroh. Maka itu ya zat. Gitu. Ya. Tapi masih mubham. Apa yang merah? Gitu kan? Ya, buku, rumah atau yang lainnya. Ya. Saya ulangi, jadi sifat yang dipandang bisa menghalang isim dari sorof adalah isim yang dia menunjukkan kepada zat yang masih mubham. Apabila melihat kepada makna tertentu yang itulah yang dimaksud dari tadi zat tadi yang masih mubham. Seperti ahmar. Ya. Ahmar ini menunjukkan kepada zat apabila memandang kepada maksud ataupun apabila memandang kepada yang dimaukan darinya. Dari ahmar itu hamroh, warna merah, ini kan zat. Iya kan? Kalau tadi yang berwarna merah, beda kan? Yang berwarna merah dengan merah. Wa syartuha fi man'i sarfi an takuna asliyatan fi ma hiya fi. Syarat sifat ini, isim yang mengandung mana sifat ini bisa menghalangi isim dari sharaf, an yakuna asliyatan fi ma hiya fi. Agar dia, mana ini isimnya? Takun. Kembali ke as-sifat. Agar sifat tersebut asliyah, asli, fima hiya fi, asli pada lafaz yang dia ada padanya. Bi an lam tusta'mal illa wasfan, di mana tidaklah sifat ini ataupun lafaz ini digunakan melainkan sebagai sifat. Dia hanya semata digunakan sebagai sifat seperti masna, thulatsa, ruba' dan seterusnya sampai usyar. Itu yang pertama. Ya, syarat sifat menghalangi isim dari sharaf yaitu dia asli. Ya. Berada pada keadaan yang asli. Antakuna asliyah, agar sifat tersebut asli pada lafaz yang dia ada padanya. Tidak digunakan melainkan sebagai sifat seperti matna, thulatsa dan seterusnya. Aw takuna sabitan lahu fi asli alwab'. Sawa'un kanat baqiyatan fihi ka afdal wa sakran amla ka adham wa aswad wa dhah wa ajra. Atau yang kedua, sifat tersebut sabitatun lah, tetap pada lafaz itu. Pada asal peletakannya dia untuk sifat gitu. Sawa'un kanat baqiyah fih, sama saja apakah sifat ini tetap pada lafad itu. Seperti afdol. Ya. Ini pada saat letakannya adalah untuk sifat. Dan dia tetap berada pada posisinya sebagai sifat. Afdol. Ya. Sakron. Afdol yang lebih afdol, lebih utama. Sakron yang mabuk. Amla ataupun dia tidak lagi berada pada posisinya semula sebagai sifat. Tapi sudah berubah menjadi alam ataupun menjadi nama seperti adham. Ini asal peletakannya sebagai sifat, cuma beralih, bergeser, dia tidak lagi digunakan sebagai sifat, maka dia juga tetap ghairu munsharif. Kenapa? Karena asal peletakannya sebagai apa? Sifat. Adham, aswad, abdah, ajra, fa inna fil asal, sesungguhnya itu semua adham, aswad, abdah, ajra fil asal sifat. Pada asal letakannya sebagai apa? Sifat. Likulli ma fihi duhmah, untuk segala sesuatu yang padanya ada hitam, warna hitam, adham. Aswad juga sama. Ya, segala sesuatu yang padanya ada warna hitam, maka disifati dengan adham ataupun aswad. Au inbitah. Abtah itu pada asalnya digunakan untuk mensifati segala sesuatu yang padanya ada inbitah, yaitu al-ittisa', ada keluasan, luas. Aujara' ajra', pada asalnya diletakkan untuk mensifati segala sesuatu yang padanya ada al-istiwa, datar, rata. Segala sesuatu yang di situ rata seperti tanah, padang pasir, maka dikatakan ajra'. Tsumma ikhtusat bil qaid, kemudian ternyata beralih penggunaan yang tadinya sebagai sifat digunakan untuk mana yang lain, bukan lagi untuk sifat tapi untuk isim. Iya, isim jenis. Di sini adham tidak lagi digunakan sebagai nama apa sebagai sifat, tapi untuk qaid. Apa qaid? Tali. Iya, qaid sudah kan. Asalnya adham untuk segala sesuatu yang berwarna hitam, tapi beralih penggunaan menjadi qaid. Kemudian aswad yang tadinya digunakan untuk mensifati segala sesuatu yang hitam digunakan menjadi al-hayyah, ular aswad. Ya. Abtah yang tadinya digunakan untuk mensifati tempat yang luas beralih penggunaan menjadi al-makan al-muttasi', ya, tempat yang luas. Wal makan al-mustawi, kemudian ajra', tempat yang datar. Zirromel, yang memiliki kerikil-kerikil. Alladhi yanbut syai'a, alladhi la yanbutu syai'a, yang tidak tumbuh di atasnya sesuatu pun dari rerumputan ataupun tumbuhan. Kemudian waghalabat 'alaiha al-ismiyah, dan keisimannya menguasai, mendominasi, mengalahkan daripada sifat tadi. Fayajibu man'uha, ini juga sama, wajib untuk dia terhalang dari sharaf. Ya. Saya ulangi, ya. Yang kedua, aw takuna thabita lahu fi aslil wadhi', atau sifat tersebut tetap pada lafaz tersebut sesuai dengan asal peletakannya. Ya. Sawa'un kanat baqiyah fi, sama saja apakah sifat tersebut tetap pada lafaz tersebut, maknanya seperti afdal, ini baru musharif berarti sakron juga, atau tidak lagi sifat tersebut ada pada lafaz tersebut. Seperti adham, aswad, abtah, ajra'. Maka masing-masingnya pada asalnya sifat kemudian berubah, ya, menjadi nama, ya, menjadi nama benda tertentu. Adham untuk qaid, tali. Aswad untuk hayyah, ular. Abtah untuk makan yang tempat yang luas, yang tertentu sudah. Wal makan al-mustawi, kemudian ajra', tempat yang datar, yang berkerikil, yang tidak tumbuh di atasnya sesuatu pun. Wa ghalabat 'alaiha al-ismiyah, dan ternyata setelah itu dikuasai untuk isim. Ya, sebagai isim. Fayajibu man'uha, maka ketika itu juga wajib untuk dia terhalang dari sharaf. Pada asalnya sifat, kemudian berubah menjadi al-makan. Makan kan isim. Tadinya ittisah sifat gitu. Yang luas, yang datar, tadinya seperti itu. Yang luas, yang datar. Kemudian berubah menjadi isim, tempat yang luas, tempat yang datar. Jadi isim kan? Tempat ya. Ini juga sama. Mamnu' minas sharaf. Kenapa? Karena asal peletakannya adalah untuk sifat. Wa in kanat isman, ya, nadharan ila asliha. Ini harusnya titiknya di sini ya. Meskipun dia isim, kok di isim kok mamnu' minas sharaf sih? Ya, bukan alam kok. Bukan sifat juga. Nadharan ila asliha, karena memandang aslinya. Aslinya seperti apa? Sifat. Titik di sini harusnya ini. Ya, ini titik komanya kurang tepat sini. Bi khilafi ma, ini ibtidaiyah jumlah. Bi khilafi ma wudhiya isman wa aradat fihi alwasfiyatu karajulin arnabi, karajulin arnab. Ay dalil, ay dalil. Wa maratu biniswa arba' fayajibu sarfuha. Berbeda halnya dengan lafaz yang diletakkan pada awal kalinya sebagai isim. Kemudian aradat fihil wasfiyah, setelah itu muncul, ya, al-wasfiyah, penggunaan untuk sifat. Seperti rajulun, rajulin arnabin. Arnab pada asal peletakannya itu apa itu? Isim. Isim. Apa arnab artinya? Kelinci. Kemudian setelah itu digunakan, ya, untuk sifat, mensifati orang yang dia itu rendah, diserupakan dengan apa? Kelinci. Rajulin arnabin ay dhalilin marartu biniswatin arba'in. Arba isim, kemudian digunakan sebagai apa? Sifat. Saya melewati 4 perempuan, yang 4 jumlahnya, ya. Ini munsharif, fayajibu sharfu, wajib munsharif. Bisa dipahami ini? Jadi syarat isim ataupun syarat sifat itu bisa menghalangi isim dari sharaf. Yang pertama adalah agar dia sifat tersebut asli pada lafaz yang dia itu ada padanya, asli dia dari peletakannya dan penggunaannya. Yang kedua, dia asalnya sifat. Ya, ataupun mana yang kedua? Dia sifat tersebut tetap pada lafaz, pada asalnya, pada asal peletakannya. Apakah setelah itu dia tetap sifat tersebut tetap pada lafaz tersebut atau sudah berpindah menjadi nama. Ini juga apa? Ghairu munsharif. Berbeda halnya dengan apa? Yang asalnya alam. Asalnya adalah apa? Isim. Kemudian berpindah digunakan sebagai sifat. Maka ini munsharif. Karena asalnya apa? Munsharif isim gitu. Mafhum? Fatamna'u ay as-sifatu as-sarfa ma'a thalathati asya'. Maka sifat menghalangi isim dari sorf bersama tiga perkara. Al-awwalu ma'al adl, yang pertama bersama adl. Kama taqaddama fi masna, sebagaimana telah lewat pada masna. Ini adlnya hakiki atau takdiri masna? Ha? Hakiki dari apa? Isnain isnain. Min al-alfaz al-mukarrarah, lafaz-lafaz yang diulang. Iya. Al-ma'dul an isnain isnain, yang dia diadilkan dari isnain isnain, dua-dua tanpa waw ataf ya. Isnain isnain. Wasalas, kemudian juga salas. Wasalasa al-ma'dul an salasata salasata, ya, yang diadilkan dari salasah salasah. Fahuma mamnu'ani min as-sarf lil-'adl, maka keduanya itu apa? Hah? Masna dan sulasa terhalang dari sorf lil adl anil adadil mukarrar wasifa al asliyah. Iya. Keduanya terhalang dari sorf karena adl. Adl dari bilangan yang berulang dan karena sifat yang asli yang ada padanya. Iya, sifat dan apa? Adl. Li'anna hadzal mukarrar lam yusta'mal illa wasfan. Falwasiyatu lazimatun lah. Karena hadzal mukarrar, bilangan yang berulang ini, ya, itsnain itsnain tsalatsa tsalatsa, tidaklah digunakan kecuali sebagai wasf sifat. Ya. Falwasiyatu lazimatun lah, sehingga wasfiyah sifat itu melekat pada tsalats, matna dan semisalnya. Ya. Wasani, yang kedua. Sampai di sini masih ada yang bingung enggak? Masih ada yang belum paham? Ya. Al-muhim sifat menghalangi isim, ya, dari sorof pertama bersama adil. Bersama adil. Ya. Wasani ma'al alif dan nun, yang kedua bersama alif dan nun. Az-zaidatain, tambahan. Ya, kalau nunnya bukan tambahan maka bagaimana isimnya tersebut? Munsharif atau munsharif? Munsharif seperti contohnya apa? Hasan, Hasanun. Apabila kita anggap bahwasanya Hasanun diambil dari apa? Dari Husn. Iya, asli nunnya. Hayyan juga bisa munsharif, bisa ghairu munsharif. Dia ghairu munsharif apabila diambil dari kata apa? Al-has. Dia hay keliru. Apa? Dari al-haya. Dan dia munsharif apabila diambil dari kata Al-hain, al-hain, bukan hain. Al-hain, al-halak. Kebinasaan. Jadi syaratnya alif dan nunnya itu tambahan, bukan asli. Aslu al-kalimah. Bisharti an takuna sifatu ala wazni fa'lan bifathil fa. Syaratnya agar sifat tersebut ada di atas wazan fa'lan dengan menfathah fa'nya. Kenapa? Li'anna madmum al-fa' minas sifat ka'uriyan mu'annathuhu uriyanatun, karena yang di dhamma fa'nya dari sifat-sifat seperti uriyan telanjang, mu'anasnya adalah uriyanatun bidukhuli ta, dengan masuknya ta. Fayakunu munsharifan qat'an, maka ketika itu dia munsharif secara pasti, mesti munsharif. Ya, kalau mu'anasnya dengan ta maka mesti munsharif. Uriyan uriyanatun, uriyanun uriyanatun. Wa maksurul fa, sedangkan yang dikasar fa-nya lam yujar fi sifat, tidak ada dalam sifat. Tidak ada sifat yang fa'ul kalimahnya dikasrah. Adanya fathah dan dhammah. Wa la yakunu mu'annathuhu ay fa'lan ala wazni fa'lanah, dan agar jangan sampai mu'annasnya fa'lan adalah di atas wazan fa'lanah. Ya. Itu syaratnya agar dia menghalangi isim dari sharaf. agar jangan sampai fa'lan ini bentuk muannatsnya adalah apa? Fa'lana. Tujuannya apa? Li tahaqquqi musyabahatil alifi wan nun li alifai li ta'nits. Enggak ada atnya ini. Li ta'nits. Li alifai li ta'nits. Ada alif lamnya enggak? Ada atas ini enggak? Di sini enggak ada li alifai li ta'nits. Li alifai ta'nits gitu ya artinya. Karena terwujudnya keserupaan alif dan nun, ataupun karena terwujudnya keserupaan dia, ataupun keserupaan alif dan nun dengan dua alif ta'nits, alif ta'nits samduda dan alif ta'nits apa? Maksurah. Ketika itu, ketika dia mu'anasnya bukan dengan ta', kita tahu bahwasanya alif ta'nits samduda ataupun apa maksurah itu tidak bisa dimasuki apa? Ta'. Maka ketika ada di sana sifat yang dia berada pada wazan fa'lan dan mu'anasnya bukan fa'lanah, maka dia serupa ketika itu dengan apa? Dua alif ini. Sehingga bisa menghalang isim dari sorof. Adapun yang mu'anasnya fa'lanah, maka dia tidak serupa dengan dua alif ini. Sehingga dia munsorif. Sawa'un kana mu'annasuhu ala fa'la. Sama saja apakah mu'anasnya di atas fa'la. Yang penting bukan fa'lanah. Itu fa'la sampai sakron, mu'anasnya sakra. La sakronah, bukan sakronah. Awalam yakun lahu mu'annasun aslan, ataupun dia tidak memiliki bentukan mu'annas sama sekali. Ini juga menghalangi isim dari sorof. Contohnya Rahman, tidak ada mu'annasnya. Ya. Fa'innahu mamnu' minas sorof. Dia Rahman terhalang dari sorof lisifah, karena sifat wa ziyadatil alifan nun dan tambahan alif dan nun. Wa in lam yakun lahu mu'annas, meskipun kata Rahman tidak memiliki bentuk mu'annas. Di atas fa'la enggak ada, Rahma enggak ada. Li'anna wujuda fa'la laisa syarta bizzat. Karena adanya wazan fa'la untuk mu'annasnya bukanlah syarat yang dimaukan pada zatnya. Bal likaunihi mustalziman lintifa'i fa'lanah. Bahkan yang menjadi syarat adalah karena dia wazan tersebut mustalziman, melazimi intifa'i fa'lanah, kosongnya dia dari wazan fa'lanah, sudah. Alladhi washartun bidzat, yang mana kosongnya ya sifat tadi dari wazan fa'lanah untuk mu'anatsnya itu syarat yang inti pada. Ya. Sifam ini. Intinya enggak ada mu'anatsnya fa'lanah, itu syarat intinya. Apakah dia mu'anatsnya dan fa'la pun enggak ada mu'anatsnya. Yang penting tidak ada bentukan mu'anas di atas tak fa'lanah, enggak ada. Paham? Kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan. Wa nahu nadman, contoh nadmanun munsharifun bila khilaf. Ini munsharif tanpa ada khilaf. Kenapa? Li anna mu'annasahu nadmanatun, karena mu'annasnya adalah nadmanatun dengan tak. In kana nadman bi makna nadim, jika nadman bermakna nadim, teman duduk, teman minum, teman ngopi. Minal munadamah fi syarab, dari munadamah fi syarab. Wa fil qamus, disebutkan dalam kamus maknanya nadamahu munadamatan wa nadaman, ada dua masdar, yaitu jalasa 'ala syarab, duduk-duduk bersamanya untuk minum. Ya. Nadaman teman duduk minum. Wa amma idza kana bi ma'na nadim, adapun kalau nadman bermakna lain yaitu an nadim minan nadam, yaitu berarti penyesalan, orang yang menyesal, fa ghairu munsharif, maka dia ghairu munsharif ittifaqan, dengan kesepakatan annuha li wujudi syart, karena adanya syarat, yaitu li anna mu'annasahu hina idzin nadma, karena mu'annasnya ketika apa bermakna an nadim, yaitu nadma mu'anatsnya. La nadmanatun, bukan nadmanatun. Jadi nadman ya bisa munsharif, bisa ghairu munsharif. Munsharif apabila diambil dari kata al-munadamah. Ya. Dan ghairu munsharif apabila diambil dari kata apa? An nadm. Ya. Penyesalan. Sampai di sini ada syarat. Itu. Tadi ada yang nanya tentang Rahman tadi ya. Contoh Rahman itu mamnu' min as-sarf karena sifat dan tambahan alif dan nun. Meskipun dia tidak ada bentuk mu'anasnya. Memiliki, meskipun dia tidak memiliki mu'anas yang di atas wazan fa'ala. Itu. Ada enggak Rahman, Rahma? Enggak ada. Tapi dia mamnu' min as-sarf. Kenapa? Karena adanya fa'la, adanya wazan fa'la, itu bukanlah syarat yang dimaukan. Bahkan, likauni mustalziman lintifai fa'lana, karena dia, Rahman, ini menetapi hilangnya fa'lana, ataupun menetapi kosongnya dia dari bentuk fa'lana. Yang mana kosongnya sifat, ya, dari tak, itu merupakan syarat, syarat, syarat pada intinya di situ. Difahami? Ya. Al-muhim, wazan fa'lan itu menghalang isim dari sorof. Ketika mu'anasnya bukan fa'lanah. Ataupun enggak ada mu'anasnya. Itu aja. Apakah dia mu'anasnya bukan fa'lanah menjadi apa? Apakah mu'anasnya fa'la ataupun tidak ada mu'anasnya? Wasalithu yang ketiga, ma'a waznil fi'li bi syarti an takuna sifatu ala wazni af'al. Yang ketiga, sifat menghalangi isim dari sharaf bersama wazan fi'il. Dengan syarat agar sifat tersebut di atas wazan af'al. Ghaliban, pada umumnya. Nah, mesti. Pada umumnya. Seperti afdol. Ya. Abtah. A'ma. Au bi wazni ufai'al ataupun di atas wazan ufai'al qalilan, ini sedikit. Ka ufaidal, ujaimal, musagharan, musagharan yang keduanya ditasghir dari afdal, dari ajmal. Fa innahuma bi wazni ubaitar. Karena keduanya ufaidal, ujaimal itu di atas wazan ubaitar. Mudari'u baitara. Fi'il mudhari'nya baitara yubaitiru ana ubaitir ubaitar baitara yubaitaru ya baitara yubaitaru ana ubaitar ya wa yaitu wan la takwan la yakuna muannasu atta dan agar jangan sampai muannasnya dengan ta wazannya afdal atau a'ma itu menghalangi isim atau wazan af'al menghalangi isim dari sharaf. Syaratnya mu'anasnya bukan dengan ta. Imma li'annahu la mu'annasalah aslan. Ada kalanya karena memang dia tidak memiliki bentuk mu'anas. Sebagai akmar li'azimil kamarah. Akmar karena besarnya kepala zakar. Ya. Ra'asud zakar. Kamarah kepala zakar. Ini enggak ada mu'anasnya. Khusus untuk laki-laki. Wa adar. Kemudian adar. Liman bi khasiyatahu. Liman bi khasiyatihi infitah. Orang yang khasiyah. Perlu saya terjemah. Mafhum mana khasiyah? Pelirnya infitah. Mengkak. Gitu. Adar namanya. Orang yang pelirnya membengkak. Ini enggak ada mu'anasnya. Ya kan? Aula mu'annas ta'ala fa'ala. Ataupun dia memiliki bentuk mu'annas tapi di atas wazan fa'ala. Bidhommi awalih. Dengan mendhamma awalnya. Contoh afdol. Fa'inna mu'annasahu fudla. Aw'ala fa'ala. Ataupun di atas fa'ala. Ya. Di fathi awalihi. Dengan fathah awalnya. Fa'la'u. Kalau tadi fudla dengan apa? Mendoma atau memfatah fa'nya. Doma. Kalau di sini fa'la yang kedua dengan fa'la. Dengan hamzah. Ya, pada akhirnya. Di fathi awalihi. Dengan memfathah awalnya. Fa'la'u. Jadi mu'anasnya apakah fu'la ataupun fa'la'u. Yang penting bukan dengan apa? Ta'. Ya. Contohnya ahmar. Fa'innahu ghairu munsharif. Ahmar. Dia ghairu munsharif. Lissifah wa waznil fi'li. Karena sifat. Dan wazan fi'il. Hadha kitabun ahmar. Ahmaru. Ya. Ishtaraitu kitaban ahmara. Fa inna mu'annasahu hamra. Hamra'u. sesungguhnya ahmar muannasnya adalah hamra'u bi hamzah mamdudah, dengan hamzah mamdudah hamra'u. Wa nahu armal munsharif, adapun contoh armal munsharif khilafan lil ahfash, berbeda halnya dengan al ahfash yang mengatakan armal ghairu munsharif. Li'anna mu'annasahu yaqbalu ta'anis, karena mu'annasnya armal itu menerima, bisa menerima ta'anis. Fayuqalu fih, maka dikatakan padanya armalatun. Armalun armalatun. Apa itu makna armal atau armalatun? Armal adalah man la zaujah. Armalah man la zaujah laha. Orang yang tidak memiliki suami. Apa itu bahasa kita? Janda. Ya, janda. Man la zaujalaha. Janda. Kalau orang yang tidak memiliki istri, namanya apa? Duda ya. Betul. Armal duda, armalatun janda. Wa qad tutlaqu 'ala al-muhtajah kama yufiduhu qaulul qawmus. Terkadang digunakan kata armal dan armalah kepada orang yang fakir, butuh. Orang yang miskin. Kama yufiduhu qaulul qawmus. Bagaimana ini faedah diberikan oleh ucapannya al-qawmus, sahibul qawmus. Hayrus abadiyah. Wa rajulun armal. Wa mra'atun armalatun. Wa rajulun armalun. Wa mra'atun armalatun. Maknanya muhtajatun. Au miskinatun. Orang yang butuh ataupun miskin. Nah itu. Dalam hadis as-sa'i 'alal armalah kal mujahid fi sabilillah. As-sa'i 'alal armalah kal mujahid fi sabilillah. Orang yang dia berupaya untuk memberikan bantuan kepada armalah, ya bisa masuk di dalamnya. Janda-janda, ya. Orang-orang miskin kal mujahid fi sabilillah. Wa yajuzu sarfu ghairil munsharif, boleh pula mensarf, mentanwin isim yang ghairu munsharif. Ay ja'alahu fi hukmil munsharif. Yani menjadikannya dia pada hukum isim yang munsharif. Bidkhalil kasrati wa tanwini. Dengan memasukkan padanya kasrah dan tanwin. Kita tahu as-sarf maknanya adalah apa? Tanwin ataupun jar dengan kasrah. La ja'aluhu munsharifan haqiqatan. Berarti di sini ja'aluhu ya. Ja'aluhu fi hukmil munsharif, menjadikannya isim tersebut pada hukum isim yang munsharif dengan memasukkan kasrah dan tanwin padanya. La ja'aluhu munsharifan haqiqah, bukan menjadikan dia sebagai isim yang munsharif secara hakiki, hukumnya saja, hukuman saja, la haqiqatan. Kenapa? Li'anna ma la yansharif huwa ma fihi illatan, karena isim yang la yansharif adalah isim yang padanya ada dua illah. Awahidatun taqumu maqamahuma, atau padanya ada satu illah tapi menduduki kedudukan dua illah. Wa bidkhalil kasrah wa tanwin, dan dengan memasukkan isim tersebut yang ghairu munsharif yang padanya ada dua illah atau satu illah yang menduduki dua illah, la yalzam khulul ismi anhuma, tidak mengharuskan kosongnya isim dari dua illah tersebut gitu. Meskipun kita tambahkan padanya sharaf, apakah tanwin ataupun kasrah, tetap dua illah tersebutnya ada pada isim yang ghairu munsharif, tetap ada. Sehingga dikatakan munsharif hukman, bukan apa? Haqiqatan. Kenapa boleh untuk menjadikan isim yang ghairu munsharif pada hukum yang munsharif dengan menambahkan padanya tanwin atau dengan mencarkannya dengan kasrah? Litanasub, untuk keselarasan. Ai li tahsul al munasabatu bainahu wa bainal munsharif inda ijtima'ihima, yakni untuk menghasilkan al munasabah, keselarasan antara isim ini yang ghair munsharif dengan isim yang munsharif. Inda ijtima'ihima, ketika keduanya berkumpul. Fa inna ri'ayatal munasabati fil kalimat amrun muhimun indahum, karena menjaga keselarasan pada kata-kata ketika berkumpul itu perkara yang penting di sisi mereka. Qurra. Ka qiraati Nafi', seperti qiraahnya Nafi'. Salasilan, coba ayatnya apa? Hah? Salasilau aghlalau wa sa'iran. Tanwin semua ya? Apa ayatnya coba? Ada yang hafal? Eh? Kalau mundur susah ya. Kalau maju bisa. Apa? Salah silau wa la lau wa sa'iro. Tanwin semua kan, munsharif semua teman-temannya. Sedangkan di sini salasil pada asalnya atau dia adalah isim yang ghairu munsharif. Apa ilah yang ada padanya? Hah? Illatun taqumu maqama al-ilataini itu apa? Wa apa sighah? Muntahal jumu' silsilatun. Silsilatun, rantai-rantai. Jamaknya salasil, mafa'il maksudnya ya kan? Ghairu munsharif. Kenapa di sini di tanwin pada qiraah nafi' litanasub untuk menyelaraskan dengan teman-temannya yang munsharif? Salasilan wa ghlalan wa sa'iran, tanwin semua. Ya, adapun pada qiraah kita yang kita hafal dan kita baca, maka tetap pada keadaannya apa? Ghairu munsharif, salasilau, salasilau aghlalau wa sa'iran. Bitanwin, dengan tanwin salasilan limusahabatihi lilmunsharif, karena dia menyertai isim yang munsharif alladhi huwa aghlalan wa sa'ira, yang temannya tersebut adalah aghlalan wa sa'ira. Wa qawariran, qawariran sama ini juga di atas apa sih mutahal jumu'. Apa mufradnya qawarir? Qaruroh ya, botol ini qaruroh, kayak galon itu qaruroh. Jana bitanwinihima, dengan mentanwin keduanya. Padahal keduanya adalah apa? Mamnu' minas sharf. Karena siho muntahal jumu'. Surifa tsani minhuma limusahabatihi lilawwal. Yang kedua, qawariran. Pada qiraah nafi' juga. Yang kedua, qawariran. Qawariran yang kedua, ini di sharf. Di tanwin. Kenapa limusahabatihi lilawwal? Karena dia menemani qawariran yang pertama yang munsharif. Kemudian apa yang menyebabkan qawariran yang pertama munsharif? Wasurif al-awwalu li'annahu akhirul ayah. Adapun qawariran yang pertama itu disarf, ditanwin, karena dia merupakan ujung ayat, akhir ayat. Fasurifa liyuqaf 'alaihi, disarf agar diwaqafkan atasnya. Biqol bitanwinih alifa, dengan membalik tanwinnya menjadi alif. Qawariro. Ya. Kama fi akhir sa'iril ayat, sebagaimana pada akhir-akhir semua ayat, yaitu pada mad-mad apa? Iwab. Ya, ya kan? Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha. Sama. Qawariran jadi qawariro. Jadi qawariran yang pertama ditanwin karena mengikuti qawarir yang pertama. Adapun qawarir yang pertama ditanwin karena apa? Akhir ayat. Akhir ayat untuk mewakafkan padanya. Wa ajaza abul baqa fi nasbil awwal wajhaini. Ahaduma an yakuna khabaran likana. Abul baqa membolehkan pada nasabnya yang pertama, yaitu qawari yang pertama, ya. Dua sisi. Abul Baqa membolehkan nasabnya yang pertama ataupun qawari yang pertama, dua sisi. Ahaduma an yakuna khabaron likana. Yang pertama, qawari ini sebagai apa? Khabarnya kana. Kanat min fiddati wa akwabin, kanat qawariro, ya kan? Kanat qawariro. Sebagai khabar kana. Isimnya hiya, kembali kepada sebelumnya. Wasaniyanya kuna halan, fakana tamatun. Yang kedua, boleh juga qawarir sebagai hal. Ya. Berarti kananya disini tamah, bukan naqisah. Yang dia yaktafi bimarfu'ihi. Cukup dengan yang marfu'nya saja. Ya. Karena sudah kita ketahui, bisa naqisah, bisa tamah. Kalau naqisah, malaktafi bimarfu'ihi duna nasbih, butuh kepada marfu dan nasab, tidak cukup dengan marfu'nya saja, tapi butuh kepada nasabnya juga. Tapi kalau yang tamah yaktafi bimarfu'ihi, cukup dengan yang marfu'nya saja. Walid darurati, boleh juga ditanwin isim yang ghairu munsharif li darurah, karena darurat, karena darurat. Afan, saya izin dulu. Baik, kita lanjutkan. Wali darurah, boleh pula kita mensharaf isim yang ghair munsharif karena darurat. Ad-darurah tubihul mahdhurah. Darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Masuk juga ini kaidah fikih ya. Dalam kaidah bahasa Arab. Aili darurah wazni syi'r, yakni karena darurat pada wazan syi'r. Imma an la yastaqimu al-waznu illa bitanwin kama fi qawli syair. Ada kalanya karena wazan tidak bisa lurus, tidak bisa tegak kecuali dengan tanwin, sebagaimana pada ucapan seorang penyair. Wa yawma dakhaltul khidra khidra unaizatin faqalat lakal wailatu innaka murjili. Wa yawma dakhaltul khidra khidra unaizati faqalat lakal wailatu innaka murjili. Unaizah di sini syaitnya. Unaizati. Unaizatin. Dia disarf. Padahal dia apa? Alam. Bersama apa? Ta'nis. Mamnu minasarf asalnya. Cuma di sini di kasrah. Karena wazan syir tidak bisa tegak kecuali dengan mensarfnya. Wa yawma dakhaltul khidra. Di hari aku masuk ke dalam sekedup. Kedup, tahu kan? Yang dipasang di atas unta, yang biasa digunakan untuk kaum wanita. Khidra Unaizah, sekedupnya Unaizah. Faqalat, maka dia pun berkata kepadaku, lakal wailat, semoga kamu terkena musibah, bencana. Innaka murjili, kamu menyebabkan saya jalan kaki. Kenapa? Untanya disembelih. Jadi dia jalan kaki tadinya naik sekedup di atas untanya disembelih, jadi jalan kaki dianya. Sehingga didoakan kejelekan. Lihat tadi sendiri kisahnya di catatan kaki. Aw yastaqimu lakin yahsul biman'ihi zihaf. Yakhruj 'ani salamah ka qawlih, atau yastaqim wazannya tegak. Iya. Tapi dihasilkan dengan sebab dia tidak disorof, itu zihaf. Sakel, rasa berat. Bertumpuk-tumpuknya harokat. Yakhrujani salamah. Yang ini keluar dari keselamatan. Baisyir tersebut, dari sakel. Kakaulihi, seperti ucapannya penyair. A'id zikra nu'manin lana. Ya. Inna zikrahu huwal miskuma karartahu yatabawwa. A'id zikra nu'manin lana. Asalnya nu'mana lana, gitu kan. A'id zikra nu'manin lana, inna zikrahu huwal misku ma karurtahu yatabawwa. Di sini disorof. A'id, terus ulang-ulang. Penyebutan nu'man kepada kami. Ya, karena menyebut nu'man itu seperti misik. Selama kamu karurtah ulang-ulang, yatabawwa, maka dia akan mengeluarkan bau harum. Ya. Fa inna nu'mana law fatahta nunahu min ghairi tanwin lastaqama al-wazn lakin yahsul bi zihaf. Sunya nu'man, kalau engkau menfathah nunnya min ghairi tanwin lastaqama al-wazn, wazan bait syair ini tidak rusak, tapi dihasilkan itu zihaf, ya, rasa berat. Ini dibahas di ilmu yang sudah khusus, ilmu tentang syair-syair arab dan sebagainya. Ya. Tatimmatun yajuzu lid-darurah. Sekarang kebalikannya. Yajuzu lid-darurah man'ul masruf 'ala al-ashah. Ai ja'aluhu bi suratil mamnu' fi hadzit tanwin wa nahwi. La man'uhu haqiqatan lintifa'il mani' wa jaza qaumun man'al masruf mutlaqa. Boleh karena darurat mencegah isim yang munsharif menjadi apa? Ghairu munsharif. Kebalikannya ya. Alal asah, menurut pendapat yang lebih sahih. Ai ja'aluhu bi suratil mamnu', yani kau jadikan dia pada bentuk isim yang mamnu' min sharf bi fi hadzi tanwin, yaitu dengan membuang apa? Tanwinnya. Ataupun yang semisalnya, kasrahnya. La man'uhu haqiqatan, bukan menghalangi dia secara hakiki, tapi hukman seperti yang sebelumnya. Ya, kenapa? Lintifa'il mani', karena tidak adanya penghalang yang menghalangi isim tersebut dari munsharif, enggak ada. Sehingga intifaknya itu hukman seperti sebelumnya. Wa jaza qaumun man'al masruf mutlaqan. Satu kaum membolehkan isim yang munsharif menjadi mamnu' min as-sarf secara mutlak. Ya. Qala al-Akhfash wa ka'annaha lughatu syu'ara. Kata al-Akhfash seolah-olah menjadikan isim yang munsharif menjadi ghairu munsharif itu adalah bahasanya para penyair. Li'annahum udhurru ilaih, karena mereka terdesak untuk berbuat demikian. Si syi'r, pada syi'r. Fajarat al-sinatuhum alaih, sehingga lisan-lisan, lidah-lidah mereka terbiasa mengalir seperti itu. Menjadikan isim yang munsharif menjadi apa? Ghairu munsharif. Ada syal? Kemudian di caranya itu di tahap ini bisa dikonon di alif bay. Alif yang mana tuh? Alif ta'nif mamdudah, alif ta'nif maksurah. Ya. Dari sisi kedua, karena dia serupa ya dengan apa? Karena dia tidak sama kan dengan alif ta'nif mamdudah dan maksurah kan? Kenapa? Kalau alif ta'nits mamdud atau maksuruh tidak bisa ditanwin. Sedangkan urian, urian bisa ditanwin. Maka dia beda hukumnya. Munsharif. Adapun pada contoh apa tadi sebelumnya? Sakron itu tahaqqaqa. Ya. Asyibah di alifai at-ta'nits. Pada contoh. Sakron itu terwujud keserupaan antara alif dan nun dengan alif ataupun salah satu dari dua alif. Ta'nits mamduda atau maksurah, sehingga dia sama seperti alif ta'nits mamduda atau maksurah, yaitu ghairu munsharif. Yang lain sifat tadi ada yang minta untuk diulang tadi definisi non sifat. Ya. Sifat yang dipandang bisa menghalang isim dari sharaf adalah isim yang dia menunjukkan kepada zat yang mubham. Zat yang mubham. Yang merah. Iya. Menunjukkan kepada zat dia. Tapi masih mubham. Umum gitu. Iya. Bi'tibari maknan mu'ayyan. Ini kalau melihat kepada maknanya yang tertentu. Yang dimaksudkan dari sifat tersebut. Iya. Ada makna di situ. Iya. Yang menunjukkan kepada zat tapi masih mubham. Ya. Seperti ahmar. Ini menunjukkan kepada zat. Ya, menunjukkan kepada zat. Apabila melihat kepada makna yang dimaukan dari ahmar itu. Yaitu humroh. Ya, zat, humroh. Tapi zatnya masih mubham. Apa yang merah gitu. Ya. Zatnya merah. Ya, zat umum lah. Enggak mesti. Zat itu yang sesuatu yang bisa kita raba. Warna juga zat. Ya. Ahmar itu menunjukkan kepada zat. Karena di situ ada makna yang dimaukan dengannya, yaitu humrah. Humrah zat. Ya. Dan di sini masih mubham. Iya kan? Karena memang demikian. Sifat-sifat itu adalah makna al-qaim li ghairi. Makna yang tegak untuk mana yang lain. Yang merah. Ini kan sifat. Yang merah. Di situ ada zat. Itu merah. Ya. Kalau melihat kepada maknanya yang tertentu, yang itu dimaukan dari yang merah, merah berarti kan, nah, itu zat, cuma masih mubham. Apa yang merah? Repot ya? Sudah. Baca lagi, baca lagi. Itu juga masna. Apa artinya masna? Dua-dua. Ini menunjukkan pada zat. Apabila melihat kepada makna tertentu yaitu dua. Itu kan dua sudah tertentu. Dua-dua. Ya. Melihat kepada makna tertentu ini maukan dengan dua-dua itu dua. Maka dia menunjukkan pada zat. Gitu. Gitu. Tapi mesti paham apa itu dua. Itu kan. Babun nakirah wal ma'rifah. Bab berikutnya. Bab tentang isimnya nakirah dan ma'rifah. Al-ismu dorban. Isim itu ada dua jenis. Ahaduma nakirah wahiyal aslu. Yang pertama, isim yang nakirah. Dan inilah asalnya. Wahiya kullu ismin syai'in fi jinsih. La yahtasubi wahidun duna akhar. Akharu apa akhari apa akharu? Akharu sebagai? Dofilai. Duna. Kenapa masuk? Baru apa? Baraf makan. Di bawah maknanya. Karajulin wa farasin wa kitabin. Apa itu nakirah? Nakirah adalah semua, setiap isim yang menyebar pada jenisnya. Tidak menghususkan dengan nakirah ini satu benda tanpa yang lainnya. Sesuatu tanpa yang lainnya. Seperti rajul, faros, kitab. Rajul. Ini bisa kita gunakan untuk setiap laki-laki yang sudah baligh. Si A, si B, si C, rajul semuanya. Rajul. Syai' fi jinsi. Menyebar dari pada jenisnya saja. Adapun anak-anak, sobi belum masuk. Wanita belum masuk. Pokoknya setiap laki-laki yang sudah balik, yasluh an yuqal an apa rajul. Ya, itu menyebar pada jenisnya. Wa faras juga, kuda, semua kuda. Ya. Kitab. Semua buku dikatakan kitab. Ya. Ya, baik kita lihat syarahnya, dikit-dikit aja ya matanya. Biar hafalannya enggak banyak. Kalau matanya dibaca dulu banyak, kasihan nantinya. Ya. Babun nakirati wal ma'rifah, bab tentang nakirah dan ma'rifah. Qaddamal musannifun nakirata li'annaha aslul ma'rifah. Musannif mendahulukan pembahasan tentang isim yang nakirah karena dia merupakan asal dari isim yang ma'rifah. Asal dari isim yang ma'rifah adalah apa? Isim yang nakirah. Ala maqalahun nuhatu. Sebagaimana yang diucapkan oleh para ahli nahu. Wa akasa dhalika fil hajibiyah wa tashil. Faqaddama al-ma'arif. Bentar, enggak ada failnya di sini ya. Musannif tadi, musannif. Siapa musannif di sini? Al-musannif. Kalau musannif bukan asyarih, itu asyarih al-ahdal. Ar-ru'aini. Wa'ukisa dhalik, wa'ukisa. Failnya bukan beliau ar-ru'aini, penulis at-tashil al-hajibiyah. Itu siapa? Ibnu Malik kan saya. Wa ukisa dzalik, hal ini dibalik. Dibalik yaitu menjadikan ma'rifah sebagai asal dan nakirah menjadi apa? Cabangnya. Wa ukisa dzalik ini dibalik pada kitab Al-Hajibiyah dan kitab Tashil. Faqaddama al-ma'arif, maka dalam kitab tersebut atau dalam dua kitab tersebut didahulukan ma'arif dulu, baru apa? Nakirat. Iya. Al-Hajibiyah At-Tashil sepertinya wallahu alam Ibnu Malik tulisannya. Ya. Sehingga di sini kita baca kisah kecuali kalau mualifnya atau musannifnya Al-Hajibiyah dan Tashil adalah Saibul Matan, maka kita baca akasa. Al-ismu bihasbi ta'rifa tankir isim dari sisi ma'rifah dan nakirahnya dorban ada dua jenis. Ahaduma nakiratu wahil aslu. Yang pertama nakirah. Dan ini yang asal. Ala ma alaihi sibawaihi wal jumhuru wa huwal asah. Sesuai dengan pendapatnya sibawai dan jumhur. Dan inilah yang benar. Lindiraji kulli ma'rifatin tahtaha min ghairi aksin. Karena berjalannya semua isim ma'rifah di bawahnya. Tidak sebaliknya. ولأنها لا تحتاج إلى ولأنها لا تحتاج في دلالتها إلى قرينة بخلاف المعرفة وما يحتاج فرع عما لا يحتاج ولأنها dan karena dia nakira ini la tahtaj tidak butuh untuk menunjukkan kepada penunjuknya. Saya ulangi, wa li'annaha la tahtaj fi dalalatiha ila qarinah. Karena isim yang nakirah dalam menunjukkan sesuatu makna tidak butuh kepada dalil-dalil. Saya ulangi, la tahtaju fi dalalatiha ila qarinah. Dalam menunjukkan maknanya tidak butuh kepada qarinah-qarinah. Indikasi-indikasi. Ya. Apa qarinah lafziyah ataupun ma'nawiyah. Bihilafil ma'rifah wa mayhtaju. Bihilafil ma'rifah, berbeda halnya dengan isim yang ma'rifah. Dia butuh kepada qarinah. Ya. Lafziyah ataupun ma'nawiyah. Alif lam seperti itu. Ar-rajul. Alif lam kembali ke mana gitu. Alif lam lil ahd. Zihni atau zikri. Ya. Wa ma yahtaju far'un amma la yahtaj. Dan apa yang dia tidak butuh, apa yang dia butuh itu merupakan cabang dari yang tidak butuh. Saya ulangi. Ya. Ini adalah pendapat Siwai dan Jumhur, dan itu yang ashah karena berjalannya semua isim yang ma'rifah di bawahnya, tidak sebaliknya. Dan karena juga isim yang nakirah ini tidak butuh pada penunjukannya kepada makna kepada qarinah. Berbeda halnya dengan ma'rifah, butuh qarinah-qarinah. Ya. Dan apa yang dia merupakan, apa yang dia butuh merupakan cabang dari apa yang tidak butuh. Wa hiya kullu ismin syai'in fi jinsi, dan dia nakirah adalah setiap isim yang menyebar pada jenisnya. Jami afrodin, yaitu pada semua satuan-satuannya. Ya. Semua setiap isim yang menyebar pada jenisnya, asyamilullahu wa li ghairi, yang dia ini mencakup dirinya dan selainnya. Bima'na annahu yasluh itlaquhu ala kulli fardin minha, dengan makna bahwasanya isim tersebut yang nakirah bisa digunakan untuk setiap satuan-satuan darinya. La yakhtas bihi wahid, tidak dikhususkan dengan isim tersebut satu orang. Min afrodi jinsi, dari satuan-satuan jenis yang ada di dalamnya. Seperti rajulun, tidak dikhususkan untuk Muhammad atau Zaid atau Salim. Semua laki-laki yang balig bisa dikatakan padanya apa? Rajulun gitu. Duna akhar, tanpa yang lainnya, tidak. Semuanya masuk. Wa dzalika, hal itu contohnya rajul, fa innahu syai'i fi jinsi rijal. Ya, di sini dengan contoh lebih jelas. Rajul ini menyebar pada jenis laki-laki. Li'annahu yastuq 'ala kulli dzakarin baligh, karena rajul ini cocok digunakan untuk setiap laki-laki yang baligh dari anak Adam. Idza yakhtas lafdhu rajulin biwahid, karena lafadz rajul tidaklah dikhususkan untuk satu orang dari satuan-satuan laki-laki tanpa yang lainnya, tidak. Faras, kemudian faras. Fa innahu syai' fi jinsil khail, ini juga sama, menyebar pada jenis kuda. La yukhtas lafdhuhu bi wahid minha, lafadznya tidak dikhususkan untuk salah satu dari kuda, tidak. Kitab, fa innahu syai' fi jinsil kutub, ini juga kitab, menyebar pada semua jenis kitab-kitab. La yukhtas lafdhuhu bi wahid min afradi jinsi, lafadz ini tidak dikhususkan untuk satu dari satuan-satuan jenisnya tanpa yang lain. Semua buku bisa dikatakan kitab. Fakullun minna thalatha shadiq ala kulli fardin min afrod jinsi. Setiap dari tiga contoh ini, kitab, faros, rajul, cocok untuk satuan dari satuan-satuan jenis yang ada di dalamnya. Ah, ini yang penting. La ala sabili syumul, bal ala sabilil badal. Iya. Menyebarnya bukan dengan cara syumul, mencakup seluruhnya, tercakup. Bal ala sabilil badal, bahkan cakupannya sifatnya badali, cukup dengan satu terwakili yang lainnya. Ini perbedaan antara umum dan mutlak dalam yang dibahas dalam ilmu apa? Usul fikih. Apa sih bedanya umum dengan mutlak? Sama-sama keduanya itu syai', menyebar, umum. Cuma kalau umum am itu umumnya syumuli, mencakup. Seperti yang gampang aja, akrim ad-duyuf, muliakan tamu, semua tamu. Ataupun idrib ar-rijal, pukul kaum laki-laki, semua laki-laki dipukul semua harus. Ya. Ah itu. Jadi umumnya syumuli, mencakup semuanya. Enggak ada yang takhallas satu pun dari kaum rijal. Semua pukul. Ya. Kalau mutlak itu umumnya badali, terwakili dengan satu. Seperti idrib rajulan. Pukul seorang laki-laki, satu aja cukup. Ketika belum dipukul masih umum, siapa saja itu laki-laki itu, silakan. Tapi cukup dengan kamu pukul satu orang, terwakili yang lainnya. Itu badali, terwakili dengan satu orang. Jadi fahami perbedaan antara am dengan mutlak. Kalau am itu umumnya adalah syumuli, mencakup semuanya. Idrib ar-rijal atau idrib at-tullab, semua santri kamu pukul semua. Jangan ada yang terlewatkan. Kalau ada yang terlewatkan kamu salah, berarti menyalahi perintah. Tapi kalau idrib toliban, satu itu, semua yang ada di sini adalah apa? Tolib. Masih umum itu. Ah, cukup itu perintah dikatakan dikerjakan ketika antum pukul satu orang. Sama-sama umum ya kan? Sama-sama umum enggak? Idrib ar-rijal, pukul semua laki-laki. Idrib rajulan, pukul laki-laki. Semuanya umum. Iya kan? Bedanya tadi, kalau am itu syumuli, mencakup semua, semuanya. Enggak ada yang tertinggal. Tapi kalau mutlak umum, ya dari sisi semuanya juga polib, ya. Tapi dia badali, terwakili cukup dengan satu saja. Iya, dengan satu. Ah, ini pembahasan kita ini. Nakiroh, katanya, kata beliau, la ala sabili syumul, tidak di atas cara syumul, mencakup semuanya, tidak. Bal ala sabilil badal, bahkan dengan cara badal, terwakili. Iya, dengan satu yang diambil. Seperti rojulun, iya, idrib rojulan, pukul seorang laki-laki satu, siap, tinggal pilih aja tuh. Kalau, iya kan, umum kan, masih umum rojulan, cukup satu gitu. Enggak semua laki-laki dipukul. Ishtari kitaban, tolong belikan satu kitab. Masih umum kan, kitab itu umum. Dibeli satu ya sudah terwakili. Nah itu jenis. A'tini misalnya apa? Farosan. Kasih saya apa? Halas kuda. Ya, yang penting kuda. Umum kuda. Silakan di dunia ini banyak kuda. Yang penting datangan kepada saya satu kuda. Iya. Tidak dikhususkan kuda di Indonesia ataupun di Malaysia ataupun di Saudi. Tidak. Banyak kuda satu kuda. Umum kan? Tapi cukup terwakili gitu. Dengan satu ini yang kamu datangkan. Ya'ni annaha tasduq 'ala kulli wahid badalan min al-akhar. La'annaha tasduq 'ala al-jami' duf'atan wahidah. Ya'ni bahwasanya dia nakir ini tasduq 'ala kulli wahid, cocok untuk diterapkan untuk setiap satuan. Cocok untuk dia diterapkan kepada kulli wahid, setiap satuan yang ada di dalamnya. Sebagai ganti dari yang lain, mewakili dari yang lain. Silakan dari satuan-satuan yang ada di dalamnya, kuda. Semua yang namanya kuda masuk. Silakan ambil satu. Juga rajul, ambil satu. La annaha tasduq 'alal jami' duf'ah wahidah, bukan maksudnya bahwasanya kalimat ini nakira ini cocok untuk seluruhnya dalam satu waktu. Tidak. Ketika dikatakan idrib rajulan dalam satu waktu pukullah semua laki-laki, bukan. Tidak cocok untuk semua laki-laki dan dalam satu saat, tidak. Paham? Hah? Ada yang bingung? Itu. Jadi ala sabilil badali, umumnya sifatnya badali, terwakili dengan satu. Ya, terwakili dengan satu. Ya. Cukup dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah mudah kok. Tanyakan temannya. Jadi itu, ya. Jadi umumnya nakirah itu ala sabili apa? Al-badali. Umum dia. Ya. Tapi sifatnya badali, terwakili dengan salah satunya. Ya, tidak mencakup seluruhnya, tidak. Dikatakan rajul semua masuk, tidak. Ya. Ya. Umum. Ketika belum dipukul, umum. Semuanya masuk rajul, umum kan? Nakira itu masih umum. Ya. Tapi ketika dilaksanakan cukup terwakili dengan satu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanallah wa bihamdih, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.